بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. هذه الترجمة أيها الإخوة الكرام عقدها رحمه الله لبيان خطورة إيذاء الناس، ولا سيما إيذاء أهل الصلاح أو إيذاء الضعيف والفقير واليتيم ونحو ذلك، فإن هؤلاء لضعفهم وفقرهم ويتمهم ونحو ذلك ربما يتسلط عليهم بعض الأشرار أو بعض من لا يتأملون في عواقب الأمور، فجاء التحذير من ذلك لخطورة هذا الأمر، لأن اليتيم والضعيف والمسكين يلاطف حتى إذا لم يساعد يدفع بالتي أحسن وبالكلمة الطيبة دون نهر أو زجر أو دفع أو إيذاء له. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية في التحذير من إيذاء أهل الإيمان سواء بالقول أو الفعل، لأن الإيذاء تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل وتارة يكون بهما معا. فجاءت هذه الآية الكريمة محذرة من إيذاء المؤمنين وإيذاء المؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا أي بغير جرم استحقوا عليه أن يعاقبوا أو أن يقام عليهم حد أو نحو ذلك. ويدخل في هذه الترجمة الحديث الذي مر معنا في لقائنا السابق، وهو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. ولهذا يقول النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص السابق في باب ملاطفة اليتيم وقوله: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وأورد أيضا رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وهذا فيه الدعوة إلى ملاطفة اليمين وعدم زجر السائل، وإنما يعاملون بالحسنى إن تمكن الإنسان من مستعدتهم ومعاونتهم، وإلا قابلهم باللطف والكلمة الطيبة. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو في ذمة الله أي في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته، وقوله يكبه أي يلقيه في النار على وجهه عياذا بالله من ذلك. وهذا الحديث فيه التحذير الشديد من إيذاء الصالحين، ولا سيما أهل المساجد، هم أهل الصلاح الذين يحافظون على أداء الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يشيد هذه الإشادة ويبين هذه المكانة لمن يصلي الصبح، وأنه في ذمة الله أي حفظ الله ورعايته طوال يومه، فيحذر من إيذاءه أو ظلمه أو التعدي عليه. يقول: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، ومما أذكر من الطرائف اللطيفة حول هذا الحديث أن صبيا صغيرا في المراحل الأولى من الدراسة كأنه حصل منه شيء في المدرسة، فأراد الأستاذ أن يعاقبه أن يضربه، فقال للأستاذ: يا أستاذ لا تستطيع أن تعاقبني، وولد صغير. قال: لا تستطيع أن تعاقبني أو أن تضربني. قال: لماذا لا أستطيع؟ قال: لأني اليوم صليت الفجر في المسجد. وكان يحفظ ذاك الطفل الحديث، قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فضحك أستاذه ولم يتعرض له بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, bab yang nomor 48, bab tahdzir min idza'is salihin wa dha'afati wal masakin. Bab tentang peringatan, ya, peringatan jangan sampai mengganggu orang-orang yang saleh, demikian juga orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang bahayanya, ya, bahayanya mengganggu manusia secara umum, terutama mengganggu orang-orang yang saleh, menyakiti orang-orang yang saleh dan juga menyakiti orang-orang yang lemah, seperti orang-orang yang fakir, yang miskin, anak yatim, ya, dan yang lainnya, orang-orang lemah yang lainnya. Kenapa? Karena bisa jadi karena kelemahan mereka, akhirnya mereka dikuasai dan didolimi oleh orang-orang yang buruk. Orang-orang jahat pun mengganggu mereka, dengan mudah mengganggu mereka. Kenapa? Mereka tidak punya kemampuan untuk membela karena mereka lemah. Oleh karenanya syariat, ya, mengajarkan kepada kita, jika kita bertemu dengan orang-orang lemah seperti orang yatim, orang fakir, orang miskin yang minta-minta, maka jika kita tidak bisa membantu mereka, maka hendaknya kita bersikap lemah lembut terhadap mereka dengan perkataan yang baik terhadap mereka kalau kita tidak bisa membantu mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala: "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Ya, artinya, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin, mengganggu dan menyakiti kaum mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan, ya, faqad ihtamalu, maka sungguh para pengganggu tersebut telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas, dosa yang nyata. Ayat ini, ya, ada peringatan keras terhadap orang-orang yang mengganggu ahlul iman, baik kaum mukminin maupun kaum mukminat, mengganggu mereka dengan perkataan maupun dengan sikap, dengan perbuatan. Karena kita tahu bahwasanya sikap mengganggu itu, menyakiti kaum mukminin, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, ya, bisa menyakiti dengan perbuatan, bahkan bisa juga dengan perkataan. Padahal mereka tidak melakukan, ya, orang kaum mukminin tersebut tidak melakukan suatu kesalahan, tidak melakukan suatu bentuk kriminal sehingga mereka harus diganggu, disakiti, ya. Oleh karenanya barang siapa yang menyakiti mereka dengan perkataan maupun perbuatan, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Dan masuk dalam bab ini yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang mengganggu orang-orang yang saleh, larangan mengganggu orang-orang yang saleh, seperti hadis yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin yaitu hadis al-wali, ya. Ya, di sini juga dijelaskan bahwasanya tidak boleh seorang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ammal ahaditsu fakatsiratun minha. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan mengganggu, menyakiti kaum mukminin, maka banyak di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, pada bab yang lalu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu, memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Di antaranya juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang telah lalu dalam bab mulatafatil yatim, yaitu bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, di mana Nabi dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, kalau seandainya engkau membuat mereka marah, maka sungguhnya engkau telah membuat marah Rabbmu. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar." Adapun anak yatim, maka jangan kau marah, jangan kau bentak. Demikian juga orang meminta-minta, jangan kau bentak dia, ya. Di sini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ajakan dari Allah kepada kita untuk bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, demikian juga terhadap orang-orang miskin, orang yang minta-minta. Kalau kita bisa membantu mereka dengan harta kita, dengan bantuan kita, maka alhamdulillah. Namun jika kita tidak bisa membantu mereka, maka janganlah kita balas mereka dengan sikap yang kasar, dengan sikap yang keras, dengan bentakan, dengan marahan, tetapi kita mensikapi mereka dengan sikap yang lemah lembut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. "Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'." Maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencari penjagaannya dari kalian sedikit pun. "Fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai' yudrikhu tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam." Karena barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencari penjagaannya darinya, ya, dengan sesuatu perkara, maka Allah pasti menemukannya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan dia di atas wajahnya dalam neraka jahannam. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, ada peringatan keras terhadap orang-orang yang mengganggu orang-orang yang baik, ahlus salah, terutama ahlul masajid, orang-orang yang senantiasa salat di masjid, terutama yang salat subuh di masjid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kedudukan yang tinggi bagi orang yang salat subuh, ya, salat subuh secara berjamaah, maka dia akan di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai, ya, seorang kemudian mengganggu mereka. Allah telah menjaga dia, kemudian ada yang mengganggu, maka Allah akan mencari orang yang mengganggu mereka, para orang-orang yang sholat subuh di masjid. Oleh karenanya, ini penjelasan tentang kedudukan dan penjagaan Allah terhadap orang-orang yang sholat subuh secara berjamaah. Kemudian saya menyebutkan bahwasanya ada suatu kisah yang menarik, ya, kisah yang lucu, ya. Pernah ada seorang anak kecil, ya, yang masih kelas 1 SD, ya. Suatu saat dia melakukan kesalahan, maka gurunya ingin menghukumnya. Kemudian gurunya mengatakan, "Saya akan menghukum engkau karena kau telah melakukan kesalahan." Maka anak SD ini dengan segera berkata kepada sang guru, dia berkata, "Wahai Ustaz, kau tidak bisa menghukum saya. Kau tidak akan mampu menghukum saya." Maka Ustaz ini bertanya, "Kenapa tidak bisa menghukummu?" Kata anak ini, "Karena saya tadi subuh, sholat subuh berjamaah." Kemudian dia pun menyebutkan hadis, karena dia hafal hadis, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla sholata subhi fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang guru pun tertawa dan akhirnya tidak jadi menghukum anak ini. Thumma 'aqada rahimahullahu taala tarjamatan bi'unwan babu ijra' أحكام الناس على ظاهرها وسرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها الإمام النووي رحمه الله ليبين أن الأصل في الحكم على الناس في الظاهر، والمراد بالظاهر أي ما يظهر من الإنسان سواء بقوله أو بفعله، فالحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان، أما باطن الإنسان فهذا أمره إلى الله، لأنه لا يطلع على البواطن والقلوب والسرائر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لا نحكم على بواطن الناس، لا نحكم على بواطن الناس، لا نحكم على الأشياء التي في القلوب، وإنما نحكم على الظاهر، ظاهر الإنسان من حيث الاستقامة وعدمها، الديانة وعدم الديانة، الصلاح وعدم الصلاح، هذا كله يحكم من خلال ظاهر الإنسان، ونكل سريرته وباطنه إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا جاءت النصوص والأدلة أن الحكم والتعامل إنما يبنى على الظاهر، وقد يحكم على إنسان بأنه مسلم و أنه مثلا صالح ويكون باطنه خلاف ذلك يكون باطنه خلاف ذلك لكن لا يحكم على أحد إلا من خلال ظاهره وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. أورد الإمام النووي رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله جل وعلا فخلوا سبيلهم هذه مبنية على هذه الأمور الظاهرة إعلان التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه الأمور الظاهرة تبنى عليها الأحكام، وسواء ما ظهر منهم بلسانه مثل أن يقول أنا تبت وأنا تائب أو ينطق الشهادة، وأيضا بفعاله من صلاة وزكاة ونحو ذلك. أما السرائر فتوكل إلى الله عز وجل، ويوم القيامة تكشف هذه السرائر وحصل ما في الصدور كما قال الله تعالى، وأيضا كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فجميع ما كان يخفيه الإنسان يظهر يوم القيامة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada bab yang baru, bab yang nomor 49, bab ijra'u ahkamin nas 'ala dhahir, yaitu kita memperlakukan hukum terhadap manusia sesuai dengan zahir mereka. Wa sarairuhum ila Allah, adapun kita menyerahkan masalah batin mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya hukum asal dalam menghukumi manusia adalah berdasarkan zahir mereka, apa yang nampak dari mereka, baik perkataan yang nampak dari mereka ataupun perbuatan yang nampak dari mereka. Adapun batin mereka, batin seseorang, ya, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengetahui batin seseorang, tidak ada yang mengetahui hati seseorang, gerak-gerik hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang mengetahui gerak-gerik hati seseorang. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk menghukum zahir seseorang, ya, bukan menghukumi batinnya. Dan tidak boleh kita berhukum dengan batin manusia. Ya, tidak berhukum dengan apa yang kita katakan hatinya begini, hatinya begitu. Kita tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan zahir seorang yaitu ditinjau dari beragamanya atau dia tidak beragama, atau istiqomahnya dia atau tidak istiqomah, atau solehnya dia atau dia tidak soleh, dilihat dari zahir perbuatannya. Adapun masalah sarairnya, rahasia batinnya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak, ya. Sangatlah banyak menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menghukum manusia berdasarkan zahirnya. Bahkan bisa jadi kita menghukum seorang berdasarkan zahirnya, dia seorang muslim atau dia seorang soleh, akan tapi batinnya, hakikat batinnya ternyata menyelisih hal tersebut. Namun dia tidak boleh menghukum, kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sarair, karena masalah batin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah mereka." Itu artinya tidak diperangi. Ya, lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khallu sabilahum." Biarkan mereka, jangan dibunuh, jangan diperangi. Ini perintah ini dibangun di atas hukum zahir, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata, yaitu dengan melihat zahirnya, jika mereka melakukan suatu zahir baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, seandainya dengan perkataan dia berkata saya bertobat, atau dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sudah bertobat, ini tidak boleh diperangi. Atau dia dengan zahirnya, dia dengan perbuatan dia sholat kemudian dia bayar zakat, ya, ini menunjukkan bahwasannya dia sudah zahirnya menunjukkan dia telah bertobat, maka ya, urusannya kita tidak boleh membunuhnya dan tidak boleh memeranginya. Adapun pada hari kiamat seluruh rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh batin manusia akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa husila ma fis sudur, maka akan dinampakkan apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah, ya maka pada hari kiamat kelak kalian akan dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari diri kalian, itu semua akan dinampakkan dan akan jelas pada hari kiamat kelak. Thumma awrad rahimahullahu taala haditha Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal umirtu an uqatil an-nas حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وأورد أيضا حديث أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تبارك وتعالى. هذا الحديث والحديث الذي قبله كلاهما شاهد لهذه الترجمة من حيث أن الحكم إنما يكون على الظاهر فتقبل الأعمال الظاهرة والحكم في هذه الحياة الدنيا إنما يكون عليها وتوكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال في الحديث الأول حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه كلها أعمال ظاهرة. كذلك الحديث الذي بعده مثله من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فهذه كلها تتعلق بالظاهر وأن الحكم إنما يكون عليه، أما بواطن الناس فتوكل إلى الله عز وجل. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yaitu atau hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mereka menegakkan salat dan bayar zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka mereka akan terjaga darah mereka dan harta mereka kecuali karena ada hak Islam. Adapun hisabum Allah taala, adapun hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya juga dari Abi Abdullah Tariq bin Usaim radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, kemudian dia kufur terhadap sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu wa hisabu alallahi taala, maka haramlah hartanya dan darahnya dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini ya, dua hadis ini merupakan penguat terhadap judul bab yang kita sebutkan bahwasanya hukum di dunia ini dibangun di atas hal-hal yang zahir. Maka amalan-amalan zahir diterima ya. Karena hukum memang di dunia, hukum di dunia ini tidaklah dibangun kecuali di atas perkara-perkara yang zahir. Adapun perkara-perkara yang batin, yang rahasia, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu, aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini zahir ucapan la ilaha illallah wa syahadu Muhammad Rasulullah, sampai mereka menegakkan salat, membayar zakat. Ini semua perkara-perkara yang zahir. Kalau mereka telah lakukan maka mereka terjaga harta dan darah mereka. Demikian juga hadis yang kedua ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap yang disembah selain Allah, ini juga merupakan perkara yang zahir yang dibangun di atas perkara yang zahir tersebut hukum di atas dunia bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian salat bayar zakat maka mereka terjaga harta dan darahnya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang menyembelih dengan sembelihan kami kemudian bersolat ke arah kiblat kami, maka dia seorang muslim, ya, dia seorang muslim, bagi dia apa yang bagi kami dan atas dia apa yang atas kami. Lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Ya, ini menunjukkan juga Rasulullah SAW memberi hukum sesuai dengan hukum yang zahir. Seorang yang sholat menghadap kiblatnya kaum muslimin, kemudian menyembelih dengan cara sembilan kaum muslimin, ya, maka dia adalah seorang muslim dan hukum di dunia dibangun di atas perkara yang zahir. Thumma awrad rahimahullah hadith Abi Ma'bad Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Qala qultu لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطع فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال متفق عليه. قال النووي رحمه الله ومعنى أنه بمنزلتك أي قبل أن تقتله أي معصوم الدم محكوم بإسلامه ومعنى أنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر والله أعلم. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه شاهد للترجمة ألا وهو أن الحكم يعود إلى الظاهر. فهذا الرجل عندما قال أسلمت لله والمقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقتله بعد أن قالها قال لا تقتل، مع أنه قد يكون قالها ليس عن إسلام وإنما تعودا من القتل، لكن لا يقتل لأن الحكم إنما مبناه على الظاهر وليس على السرائر وبواطن الأمور، فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurut jika aku bertemu dengan seorang dari orang-orang kafir, kemudian kami pun saling berperang, lalu dia memotong salah satu dari kedua tanganku dengan pedangnya. Dia pun memotong salah satu dari tanganku. Kemudian dia pun berlindung dariku di sebuah pohon dan berkata, Aslamtulillah, aku masuk Islam. Apakah aku membunuhnya, wahai Rasulullah, setelah dia mengucapkan Aslamtulillah, setelah dia mengucapkan saya masuk Islam? Kata Nabi SAW, La taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Maka Al-Miqdad berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, dia telah memotong tanganku, salah satu tanganku telah dia potong. Kemudian dia mengucapkan Aslamtulillah setelah dia memotong tanganku. Apakah aku boleh membunuhnya? Kata Rasulullah SAW, La taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Fa in qataltahu, jika kau bunuh dia, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilati qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Kalau kau bunuh dia, tetap membunuh dia, maka sungguhnya kedudukan dia seperti engkau sebelum engkau membunuhnya, dan kedudukanmu seperti kedudukan dia sebelum dia mengucapkan aslamtulillah. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang sabda Nabi ini, bahwasanya kalau kau membunuh dia, wahai Miqdad, sungguhnya dia berada di seperti kedudukanmu. Artinya dia setelah mengucapkan La ilaha illallah, setelah mengucapkan Alhamdulillah, berarti darahnya terjaga, dia sudah masuk Islam, ya, dan dia tidak boleh dibunuh. Adapun sebaliknya, jika engkau tetap nekat membunuh dia, maka engkau seperti kedudukan dia sebelum mengucapkan La ilaha illallah. Artinya engkau halal darahnya, halal darahmu. Kenapa? Karena kau akan dikisos, ya, karena kau telah membunuh seorang telah mengucapkan La ilaha illallah. Engkau akan dikisos untuk para ahli warisnya. Bukan maksudnya engkau kufur seperti dia sebelum mengucapkan La ilaha illallah. Wallahu a'lam. Demikian perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga penguat terhadap judul bab yang sedang kita bahas, bahwasanya hukum di dunia kembali kepada perkara yang zahir. Ya, lihatlah lelaki ini, ya. Tatkala dia akan dibunuh, dia mengucapkan aslamtulillah. Ya, setelah dia memotong tangan, ya, misalnya dia telah memotong tangan Miqdad, kemudian dia mengatakan aslamtulillah, aku menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zahirnya dia masuk Islam, maka tidak boleh dibunuh. Padahal bisa jadi dia mengucapkan kalimat tersebut bukan karena Islam, tetapi hanya sekedar untuk melindungi dirinya agar tidak dibunuh. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan sahabat untuk menghukum sesuai dengan zahirnya. Tatkala zahir perkataannya mengucapkan aku telah berislam, telah masuk Islam, maka darahnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan. ثم أورد رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال النووي رحمه الله الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. ثم أورد رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد فقتله وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلان وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم. هذا الحديث والحديث الذي قبله أيها الإخوة المستمعون فيه دلالة على الترجمة وهو أن الأصل في الحكم على الناس إنما هو على الظاهر أما البواطن فلا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال في الحديث الأول قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا أي أقالها تعودا أم لا لأن هذا أمر يتعلق بسريرة الإنسان ولا يمكن الحكم عليه لأنه لا سبيل للإطلاع عليه وأما الحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان فمن نطق الشهادتين وأظهر سريرة حسنة تقبل سريرته تقبل ما أظهر وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis yang cukup panjang ya. Yang pertama dari Usamah bin Zaid tentang kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami menuju suatu suku Huraqah. Yang suku ini Al-Huraqah merupakan salah satu cabang dari kabilah Juhainah. Maka fasabbahna al-qaum ala miyahihim, maka kami di pagi hari menyerang mereka tatkala mereka sedang berada di mata air mereka, maka kata Usama bin Zaid, aku pun berserta temanku mendapat dari kaum Ansar, saya bersama seorang dari kaum Ansar mendapati salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang kafir dari suku Al-Huraqah. Maka tatkala kami berhasil menguasainya, ya, meliputinya, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansari, maka sahabatku yang dari kaum ansari, dari kaum ansar, menahan diri tidak membunuhnya. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu, adapun aku pun terus menombaknya dengan tombakku hingga akhirnya aku membunuhnya. Maka tatkala kami pulang ke kota Madinah, sampailah kabar tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Usamah, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka aku berkata, wahai Rasulullah, innama kana muta'awwidan, sungguhnya Rasulullah dia mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk melindungi dirinya, untuk menyelamatkan diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dan selalu mengulang-ulangi perkataannya, sampai-sampai kata Usamah, ya, aku berharap aku belum masuk Islam tatkala itu, yaitu aku baru mau masuk Islam sekarang hari ini, ya, karena Usamah, ya, lalu tatkala Rasulullah SAW mengatakan, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, aqala la ilaha illallah wa qataltahu, apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian engkau tetap membunuhnya? Maka Usamah berkata, wahai Rasulullah, dia hanya mengucapkan demikian karena takut dengan pedangku. Kata Rasulullah SAW, afala syaqaqta an qalbih hatta ta'lama aqalaha am la, apakah kau telah membelah dadanya dan kau lihat dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut karena takut karena pedangmu atau tidak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangi perkataannya, sampai kata Usamah, aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam pada hari tersebut. Hadis yang berikutnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan dari kaum muslimin kepada suatu kaum dari kaum musyrikin. Kemudian akhirnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ada salah seorang dari kaum musyrikin yang dia terus, ya, membunuh kaum muslimin. Jika dia menghendaki membunuh seorang dari kaum muslimin, maka dia berhasil membunuhnya. Dan ada seorang dari kaum muslimin ingin membunuh orang tersebut, membunuh orang musyrik tadi yang telah membunuh kaum muslimin. Dan kami, menurut kami, orang tersebut adalah Usamah bin Zaid. Tatkala kaum seorang muslim tadi ingin mengangkat pedangnya dan ingin membunuh seorang musyrik tadi, maka orang musyrik tadi mengatakan la ilaha illallah, akan tapi sang muslim tetap membunuhnya. Maka datanglah kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallam, bertanya kepada dia, dan dia pun mengabarkan tentang apa yang terjadi, sampai dia pun mengabarkan tentang kisah seorang muslim yang membunuh seorang musyrik yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang muslim tadi dan bertanya kepada orang muslim tadi, "Lima qataltahu? Kenapa kau membunuh dia?" Maka dia menjawab, "Wahai Rasulullah, orang musyrik ini telah menyakiti kaum muslimin. Dia telah membunuh si fulan, telah membunuh si fulan." Kemudian orang muslim ini menyebutkan beberapa nama orang yang telah terbunuh oleh orang musyrik tadi. "Dan saya pun ingin membalas, saya ingin bunuh dia. Akan tapi tatkala dia melihat pedangku, dia berkata la ilaha illallah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, qataltahu, kau tetap membunuh dia? Orang muslim ini berkata, naam, iya. Maka Rasulullah SAW berkata, bagaimana apa yang kulakukan dengan la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat? Maka orang ini berkata, wahai Rasulullah, mohonlah ampunan bagiku. Maka Rasulullah SAW berkata, wa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang kulakukan dengan la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat? Rasulullah SAW terus mengulang-ulangi perkataannya dan tidak menambah perkataannya, kecuali dia hanya berkata, apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat kelak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua hadis ini tentang kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu memberikan dalil yang sangat tegas tentang judul bab yang sedang kita bahas, bahwasanya asal dalam menghukumi seorang adalah sesuai dengan zahirnya. Adapun batinnya, ya, masalah hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usamah bin Zaid, "Afala syaqaqta an qalbihi?" Apakah kau tidak membelah dadanya, hatinya, supaya kau lihat apa niatnya, maksudnya apa? Dan ini merupakan perkara yang mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bisa itilak, bisa melihat isi hati seorang. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang melakukan sesuatu yang zahir menunjukkan Islam, seperti dia mengucapkan la ilaha illallah syahadatain, maka zahirnya kita terima, adapun sarairnya, rahasianya, batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي، إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. وقوله رضي الله عنه إن ناسا يؤخذون بالوحي، أي يأتي الوحي بفضحهم وهتك أستارهم وبيان حقيقتهم من المنافقين وأشباههم، فيؤخذون بالوحي أي يأتي الوحي فاضحا لهم هاتكا لسترهم. لكن بعد انقطاع الوحي يقول عمر: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، ثم بين ذلك رضي الله عنه، قال: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، والله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. ففي ذلك بيان أن الحكم إنما يكون على الظاهر، وأما البواطن فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى، الله يحاسب عليها، كما قال عمر: الله يحاسبه في سريرته، لأن أمر السريرة لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. Kemudian Al-Imam rahimahullah menutup pembahasan bab kita kali ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Dia berkata: saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sungguhnya orang-orang dahulu ya, dihukumi dengan wahyu tatkala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang wahyu telah terputus. Oleh karenanya kami hanya menghukum kalian ya, dengan sesuatu yang nampak bagi kami yang zahir dari amalan-amalan perbuatan kalian. Faman adzharana khairan, barang siapa yang menambahkan kebaikan bagi kami, amannahu wa qarrabnahu, maka kami akan merasa aman dengannya dan kami mendekatkannya. Walaisa lana min sarirotihi syai'un, dan tidak ada urusan kami dengan batinnya. Allahu yuhasibuhu fi sarirotihi, adapun batinnya, rahasianya, Allah yang akan menghisabnya. Waman adzhara lana su'an, barang siapa yang menampakkan keburukan pada kami, lam na'manhu, kami tidak merasa aman, tidak percaya kepada dia. Walam nusaddiqu, dan kami tidak akan benarkannya. Wa in qala inna sarirotahu hasanah, meskipun dia berkata sungguhnya batin saya baik, niat saya baik, akan tapi kita berhukum dengan yang zahir. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna nasan kanu yukhaduna bil wahyi, orang-orang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi dengan wahyu, artinya apa? Sebagian mereka dibongkar ya, batin mereka dibongkar, rahasia mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallam, seperti orang-orang munafik yang Allah tampakkan kepada Nabi sallallahu sallam ya, rahasia mereka ya, tirai rahasia mereka dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbongkarlah rahasia mereka. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Rasulullah sallam, maka wahyu telah terputus. Oleh karenanya hukum dibangun di atas yang zahir ya. Sebagaimana perkataan Umar bahwasanya kami hanya menghukum sesuai dengan yang nampak bagi kami. Kalau menampakkan kebaikan maka kami percaya dan kami membenarkannya, kami mendekatkan kami mendekatkannya. Adapun kepada kami, adapun barang siapa yang menampakkan keburukan, maka kami tidak percaya kepadanya dan kami tidak membenarkannya, meskipun dia berkata sungguhnya niat saya baik, batin saya baik. Ini jelas bahwasanya hukum dibangun di atas perkara yang zahir. Adapun masalah yang batin, masalah hati, sebagaimana perkataan Umar, yuhasibuhu fi sarirotihi, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia tentang masalah batinnya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian berakhirlah pembahasan dari bab yang sangat bagus ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Ihsan, hafizahullah taala. Jazakallah khair pada Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firandi yang telah menerjemahkan dari penjelasan Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Masih tersisa waktu 10 menit bagi kita dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Dan di antaranya dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilat Syekh. Dari pendengar kita di Kalimantan Selatan, apabila seorang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mimpinya itu benar dan apakah syaitan bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpi tersebut? Jazakallah khair atas jawabannya Syekh. يقول إذا رأى شخص في الحلم أن القرآن صلى الله عليه وسلم هل رؤيته هذه صحيحة هل يمكن الشيطان يتمثل بالنبي في الحلم؟ ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يأتي على الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنه النبي أو نحو ذلك، ولكن قد يأتي الشيطان بصورة أخرى للإنسان في منامه ويقول له إنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحصل. ومن هنا وقع كثير من الناس في الخطأ وربما الضلال والانحراف بسبب ما يأتيهم من شيطان في المنام على صورة أخرى غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنه النبي ثم يملي له أشياء من المخالفات أو البدع أو نحو ذلك. ولهذا كان الصحابة مثل ابن عباس وغيره إذا جاءهم رجل وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول له صف لي من رأيت، صف لي من رأيت. فإذا جاء بالصفة المطابقة التي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم عليه أقر تلك الرؤية وأنها حق. أما إذا كان رأى شخصا بصورة أخرى غير مطابقة لصورة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأتيه في المنام على تلك الصورة ويقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو في الحقيقة شيطان. Syekh menjelaskan bahwasanya telah datang hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Oleh karena syaitan tidak mungkin datang dalam mimpi dengan bentuk Nabi SAW yang sungguhnya dan mengatakan saya adalah Nabi. Syaitan tidak mungkin meniru bentuk Nabi SAW. Akan tapi yang perlu kita perhatikan, terkadang syaitan datang dalam bentuk yang lain, bentuk orang yang saleh, tapi bukan Nabi SAW. Kemudian dia mengaku-ngaku saya adalah Nabi. Ya. Dan ini yang sering terjadi pada kebanyakan orang yang akhirnya terjerumus dalam kesesatan, dalam penyimpangan, dalam bid'ah dan khurafat. Karena dalam mimpinya datanglah syaitan dalam bentuk seorang soleh dan mengaku sebagai Nabi. Padahal bukan Nabi SAW. Setelah itu, setelah dia mengaku sebagai Nabi, akhirnya dia pun mendiktekan kepada orang tersebut perkara-perkara yang menyimpang. Seperti khurafat, kemudian bid'ah dan yang lainnya. Oleh karenanya, di zaman para sahabat, seperti Ibnu Abbas RA, jika ada seorang mengaku melihat Nabi dalam mimpinya, maka Ibnu Abbas mengatakan, coba sampaikan kepadaku bagaimana sifat orang yang kau lihat tatkala dalam mimpi tersebut. Ya, kalau ternyata sifatnya sama dengan sifat Nabi SAW, maka benarlah dia telah bertemu dengan Nabi SAW. Akan tapi jika ternyata sifatnya salah, maka ini berarti bukan Nabi SAW, hanya saja syaitan yang datang dalam bentuk yang lain dan ngaku-ngaku sebagai Nabi SAW. Jazakallah khair atas jawabannya Syekh. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari telepon, ada Bapak Bashir di Purwakarta. Silakan Pak. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Begini, Syekh. Ana mau bertanya mengenai bab yang telah lalu, bab 27. Ada Abu Hurairah kayaknya diskusi, Syekh. Nah, kebetulan ana di sini mengikuti dengan terjemahan. Nah, ana bacakan di sini dikatakan bahwa aku mencintainya dan apabila aku telah mencintainya maka aku menjadi pendengarannya. Yang mana dia mendengar dengannya. Langsung pertanyaannya, Pak. Nah, di terjemahan ini sih pendengaran itu ditafsirkan dengan taufik. Apakah betul sih? Minta mohon penjelasannya. Baik, itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Sam'ahu yufassar bi taufiq. Hal hadha tafsir sahih? حديث الولي الذي يسأل عنه الأخ الكريم مر معنا في الدرس الماضي، وفيه يقول الله تعالى وحديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. والمراد بقوله كنت سمعه أي مؤيدا وموفقا ومسددا له في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: بي يسمع وبي يبصر، أي أن الله يسدده ويحفظه ويوفقه في سمعه وبصره. هذا معنى الحديث. و أما ما يفهمه بعض الضلال المنحرفون من الحديث أن الله يحل فيه تعالى الله عما يقول، فهذا من الضلال مبين، بل من الكفر والعياذ بالله. ولا يقول ذلك من فهم كلام الله وكلام رسوله وعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. Hadis tentang hadis wali yang telah lalu, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebut tentang hadis qudsi, ya, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah", dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. "Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih", kalau aku telah mencintainya maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengan pendengaran tersebut. "Wabasaruhu alladhi yubsiru bih", dan menjadi pendengarannya yang dia penglihatannya dia melihat dengan penglihatan tersebut. "Wayadahu allati yabtishu biha", dan dia aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya tersebut. Dalam yang dimaksud dengan menjadi pendengarannya artinya Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepadanya, memberi taufik kepadanya, memberi petunjuk kepadanya, ya, sehingga dia berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, "Fabi yasma'u", dengan aku dia pun mendengar, "Wabi yubsiru", dengan aku dia pun melihat, ya. Ini pemahaman yang dimaksud dalam hadis ini. Adapun pemahaman yang salah yang dipahami oleh orang-orang yang sesat, ya, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan seorang wali, ini merupakan pemahaman yang sesat, bahkan merupakan kekufuran. Bagaimana Allah bersatu dengan makhluk, dengan manusia, ya Allah kemudian menurunkan levelnya, kemudian bersatu dengan manusia yang penuh dengan kekurangan. Ini merupakan kekufuran, dan tidak ada seorang ulama pun yang berpemahaman dengan seperti ini dari orang-orang yang berpemahaman yang benar. Baik, jazakallahu khair, Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari telepon. Ada Abu Nabila di Jakarta Pusat, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, ya Syekh, ya Ustaz. Begini, ya, sih. Saya pernah dengar sebagian umat Islam dalam memahami Islam ini menggunakan istilah arti secara zahir, secara batin. Sebagian menggunakan istilah arti secara tersurat dan tersirat. Sebagian lagi menggunakan istilah secara bahasa dan secara syar'i. Dari ketiga cara untuk memahami Islam ini, saya kira mana yang paling tepat, sih? Ya, sih. Untuk kita gunakan, sih. Apakah secara bahasa, secara syar'i, atau yang lainnya? Yang kedua sih, saya ingin satu aja mungkin ya Pak ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih sih. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. يقول هذا معنى الظاهر وهذا معنى الباطن، هذا معنى المنصوص وهذا معنى غير المنصوص، هذا معنى شرعي وغير شرعي، أي هو مصطلح صحيح؟ السؤال السائل يعني غير واضح، لكن إذا كان يقصد جماعة عندهم شيء من الانحراف والمعارضة للنصوص، فيدعون مثلا أن النص له ظاهر وباطن وأنهم هم الذين يقفون على البواطن ويقفون على غير المنصوص عليه ويجعلون ذلك ذريعة لهم أو سبيلا لتقرير ما يرونه من باطل أو من أهواء، وهذا موجود في بعض الطوائف المنحرفة، فإذا كان يقصد ذلك فلا شك أن هذا من الانحراف عن دين الله ومن القول على الله وفي كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغير هدى ولا علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كان عنه والفؤاد كان عنه مسؤولا، وقال الله تعالى ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا شك أن هذا من أخطر المسالك التي يروج من خلالها أصحابها الضلال والباطل. Pertanyaan dari akhi yang bertanya tadi kurang begitu jelas ya, akan tapi kalau maksudnya tentang sebuah jamaah yang mereka memiliki penyimpangan dan mereka ingin melawan nas-nas dengan pemahaman batin mereka, dan mereka mempropagandakan, mengaku-ngaku bahwasanya nas-nas itu ada makna batin dan ada makna zahir, dan yang mengerti tentang makna batin mereka lah yang mengerti tentang makna batin ya, yang makna yang tidak tertekstualkan ya. Kemudian mereka menjadikan makna batin tersebut untuk membela keyakinan mereka dan penyimpangan mereka. Maka ini merupakan penyimpangan. Dan ini merupakan perkataan atas Allah dalam Al-Quran, tentang Al-Quran ataupun tentang sunnah Nabi tanpa ilmu. Dan ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala takfu ma laisa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian berbicara yang tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut." Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La tuqaddimu baina yadayhi wa rasulih." Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, karena seorang tidak boleh berbicara tentang Al-Qur'an kecuali dengan penjelasan yang benar dari Allah dan maupun Rasul. Adapun seorang kemudian mengatakan makna batinnya demikian, bertentangan dengan makna yang zahir, makna tekstual dalam rangka untuk membela ke penyimpangannya, maka ini merupakan bentuk pembicaraan atau berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Jazakallahu khairan Syekh ala hadhihi al-ijaba wa hadhihi as-su'al akhirna narju min fadilatikum al-ikhtitam. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Demikianlah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya, dan Allah memberikan meluruskan langkah-langkah kita, dan Allah membantu kita dalam melaksanakan segala kebaikan, dan Allah memperbaiki segala urusan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permintaan hamba-Nya. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.